ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إذا شئت سهلا معاشر المسلمين زمان سلفنا رحيمني ورحمه الله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai contoh dalam menaruhi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di setiap yang terkolak setelah kita membaca tasawuf akhir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzab qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dari azab jahannam. Aku berlindung kepada dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup, fitnah mati. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masih dajjal. Diterangkan oleh Imam Ahmad bahwa berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara itu satu perkara yang hukumnya wajib. Beliau mengatakan, kenapa beliau menghukumi membaca doa yang seperti ini wajib? Beliau katakan, dinukilkan oleh Hasan Muslimin ada dua alasan. Alasan yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita setelah kita membaca tasawuf akhir supaya kita berlindung dari empat perkara tersebut. Kemudian alasan yang kedua, lisyadil khatriha wa adzabiha, karena kerasnya bahaya dari empat perkara tersebut. Perkara berkaitan dengan azab jahannam, perkara berkaitan dengan azab kubur, perkara berkaitan dengan fitnah hidup ataupun fitnah mati, demikian pula perkara berkaitan dengan fitnah mati dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di siang hari ini kita sedang akan mengurai empat bahaya yang keluar, karena waktu yang demikian singkat. Akan tetapi kita hanya akan jelaskan apa sebenarnya fitnah hidup dan apa sebenarnya bahaya dari fitnah hidup di dunia. Karena setiap kita yang mengambil dari seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa Taala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, setiap orang yang mati mukmin pasti di dunia dia akan mendapatkan fitnah ujian. Yang fungsi fitnah ujian itu untuk membuktikan siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Allah katakan di surat Al-Kahf ayat yang kedua, kata Allah Al-Islam ini, apa sebenarnya itu rokok yang dulu amanah wahum la yahtanun. Kata Allah Subhanahu wa Taala yang kedua, apakah manusia melihat bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja mengusapkan kami telah beriman, sementara mereka tidak difitnah, sementara mereka tidak diberikan ujian-ujian? Artinya pasti seorang yang menanggung mukmin, kehidupan dia di dunia itu akan ada fitnah dan ujian. Saudara yang terhormat, diterangkan oleh syarikat-syarikat yang ulama yang baik, fitnah hidup itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah kerancuan dalam masuk agama dan fitnah memperturutkan keinginan syahwat. Yang dua jenis fitnah ini Rasulullah SAW dalam hadis sahih sudah mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, inna mimma asyarat syahwatul ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudillatul qital. Beliau mengatakan, sesungguhnya di antara perkara yang saya khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi, sahwat seseorang yang menyimpan, sahwat dalam rumah dan juga sahwat dalam semalam. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada kalian, mudillatul qital, kesesatan fitnah berkaitan dengan urusan agama. Dan tidak hanya itu saja, bahkan para petarung kita, ulama kaum muslimin di masa dahulu, mereka pun mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hati-hati kalian dari dua jenis manusia. Pertama, manusia yang mengikuti hawa nafsu, yang telah disebabkan oleh hawa nafsunya, dinasihatkan oleh para ulama supaya kita hati-hati. Karena kalau kita sudah disesatkan hawa nafsunya, sudah terkena fitnah syubhat, maka dirinya hancur, akan membuat kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, yang perlu diingatkan kepada kita, hati-hati kalian dari pemburu dunia. Karena seorang yang sudah pemburu dunia, kemudian dunia itu telah membutakan dirinya, itu pun akan membawa kepada kehancuran dirinya dan kehancuran orang-orang yang di sekitar dia. Saudara yang hormati, ini dua perkara yang hendaknya setiap kita berhitung kepada Allah. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian kita akan mulai yang pertama berkaitan dengan fitnah syubhat dalam Islam dan dalam agama, diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, seperti Syekh Jarman Syahri, yang diserahkan ke ilmu dan keyakinan. Yang diserahkan dari fitnah syubhat, ilmu agama seseorang, dan juga keyakinan seseorang. Apa dampaknya kalau seorang sudah terkena serangan syubhat, rancu dalam masalah agama? Maka nanti akan berdampak, pertama, dia akan rancu terhadap kebenaran agama. Dia tidak akan yakin bahwa dalam Islam agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Taala, dia tidak akan yakin agama tersebut membawa kemaslahatan untuk dirinya dunia akhirat. Dia tidak akan yakin syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala membawa kemaslahatan bangsa dan negaranya. Dampak yang pertama akan ada keraguan dalam dirinya. Kemudian dampak yang kedua, akan muncul kesalahan Kemudian masalah akal batil, kajiannya batal. Dia akan memandang sesuatu yang batil, sesuatu yang jelek, itu satu perkara yang benar, kemudian dia pun percaya. Kemudian dia akan memandang satu perkara yang benar, itu dipandangnya sebagai perkara yang tepat, yang salah, maka dia pun akan lakukan perkara yang jelek. Memunculkan dampak yang demikian jelek, sama adanya kebenaran, sesuatu yang tidak salah, dilihatnya itu sebagai perkara yang benar. Maka jangan heran, kalau di masa sekarang, ada orang yang melakukan perkara yang menghilangkan rahmat, seseorang yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, tapi karena fitnah syubhat, rancor dalam mafia darah, maka itu dia dini sebagai bentuk perjuangan. Saudara Islam nanti, kalau orang sudah melakukan pemikiran yang demikian, maka jangan harap jeruji besi bisa menjadikan dia apa. Maka jangan harap panasnya timah menjadikan dia apa. Tapi orang yang sudah terkena fitnah syubhat, kerancuan di dalam masalah agama, terkadang jeruji besi itu malah dianggapnya sebagai resiko perjuangan. Satu-satunya yang membahayakan. Maka benar, seorang yang terkena fitnah syubhat, terkena pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang yang seperti itu sulit untuk bertobat. Bagaimana mungkin seorang yang bertobat dari perkara yang demikian, sementara perkara yang dia lakukan itu dia ini sebagai bentuk perjuangan, sebagai bentuk melakukan perkara-perkara yang nyata. Saudara kita mati, maka apa perlu supaya setiap kita bisa terhindar dari penyakit yang membahayakan, berupa penyakit syubhat, kerancuan yang memunculkan keraguan dan kegagalan, yang memunculkan kesamaran perkara yang akan dibatik, yang memunculkan tindakan-tindakan bid'ah. Maka dinasihatkan oleh para ulama, dinasihatkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solusinya adalah dengan ilmu dan keyakinan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ketika beliau menafsirkan satu ayat, ketika Allah mengatakan wajahnya minhum a'immatan yahduna bi amrina lama qalu wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara mereka itu imam, pemimpin-pemimpin agama yang menunjuki dengan perkara kami. Ketika mereka sabar, ketika mereka dengan ayat kami sampai yakin. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan kepemimpinan dalam agama itu didapat dengan dua perkara. Kesabaran, kemudian keyakinan. Seorang dengan kesabaran, maka dia bisa menolak serangan syaitan berupa bisikan syahwat. Seorang dengan keyakinan, maka dia pun bisa menolak serangan syaitan berupa tumbuhan kerancuan dalam masalah agama. Maka orang, kalau seorang ingin terhindar dari penyakit yang demikian mengerikan, maka dia dituntut memiliki ilmu, ilmu agama yang benar. Bagaimana cara supaya seseorang itu mendapatkan ilmu agama yang benar? Tiada lain yang dia lakukan, hendaknya dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama terdahulu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama, insya Allah kerancuan dalam masalah agama dia akan bisa terhindar. Misalnya ada masalah demikian-demikian, dikonsultasikan kepada mereka yang mereka itu adalah para ahli, insya Allah akan ada jalan keluar. Saudara kerasnya selamati, Sunnah yang memimpin kita heran. Betapa baik dari dalam kita, kalau dalam urusan-urusan dunia, kita tidak pernah mau menyerahkan urusan dunia kecuali kepada ahli. Misalnya kita punya anak sakit, tidak mau kita bawa anak sakit kita itu kepada misalnya tukang bakar. Kenapa anak sakit itu tidak kamu bawa obatkan tukang bakar? Itu bukan ahli. Tapi saya tidak dalam urusan agama, kita tidak pernah mengembalikan urusan agama itu kepada para ulama. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, fa'alu al-zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada Al-Zikr, tanyakanlah kepada Al-Quran, tanyakanlah kepada terhindar dari penyakit subuhan karena Tuhan dalam urusan agama. Aku melihara wafatullah ni walau melihat dari muslim muslim. Inna Allahu Rahim. Keinginannya sehingga didorong untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Dan tidak bahkan diterangkan oleh para ulama, seorang yang sudah terjangkau kepada syahwat akan terpalingkan dari ketaatan. Sibuk dengan syahwatnya, semua perkara-perkara akan dikesampingkan demi untuk bisa meraih syahwat yang sudah menguasai. Dan tidak hanya itu saja, seorang yang sudah terkena penyakit syahwat, perkara-perkara kebenaran itu dia tolak. Ketika dikatakan tidak boleh kamu memandang, tidak boleh kamu membuka aurat di muka umum, dia pun akan membela. Tidak apa, membuka aurat di muka umum itu satu perkara yang terlihat lebih tinggi. Subhanallah, aturan agama dia tolak karena dorongan syahwat dia. Bukan hanya itu saja, bahkan Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, seorang yang sudah terkena penyakit syahwat, dia akan bisa mendapatkan keampunan. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La faqra alaikum wa in akhsha alaikum an tubtaba alaikum dunya kama kutiba ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuliyakum kama latakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, perhatikan siapa yang berusaha. Yang berusaha adalah al-fadikul masjid, seorang yang benar dibenarkan, seorang yang jujur dibenarkan. Itu pun dalam ucapannya masih diawali dengan sumpah, menunjukkan ucapan ini sangat-sangat sekali benar. Beliau mengatakan demi Allah, bukankah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi saya sungguh-sungguh khawatir kepada kalian ketika dilontarkan kepada kalian urusan dunia, sebagaimana dilontarkan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya pun kalian berlomba, sebagaimana orang sebelum kalian berlomba. Kemudian kalian yang akan dihancurkan, sebagaimana telah dihancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati dari penyakit syahwat, karena sekali lagi penyakit syahwat itu bisa berdampak menjadikan orang itu hancur. Dunia dan akhirat. Saudara terhormat, kalau demikian membahayakan penyakit syahwat, apa solusinya? Solusinya cuma tiga perkara. Pertama, dia harus memiliki ilmu. Ilmu tentang bahaya memperkuatkan syahwat. Betapa banyak seorang yang mencela karena dia dibujuk oleh wanita. Betapa banyak seorang yang memeras air matanya disebabkan karena dia dibudak oleh dunia. Betapa banyak seorang yang menyesal menyesal panjang usia karena dia rakus kepada jabatan dan kedudukan. Berilmu tentang bahaya yang mengikuti syahwat itu solusi dalam menghadapi penyakit syahwat. Kemudian yang kedua, solusinya adalah sabar. Saudara yang terhormat, ketahui segala sesuatu, semangat apapun diri kita, kalau Allah berkehendak kita tidak dapat, kita tidak akan dapat. Tapi ketahui lah, segala sesuatu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, diri kita yang dapat. Walau semua orang mengatakan, jangan dia, tak diri kita yang dapat. Inilah indahnya zikir yang kita baca, wakot. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lamana lima asamba walamu siya lima manasa walayanfa'udha al-jadri mikal-jadri. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang kamu kehendaki dapat. Tidak ada yang bisa memberi seseorang yang kamu kehendaki dia dapat. Kesungguhan seseorang itu tidak bermanfaat. Kita hanya dituntut berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketahuilah, kalau memang Allah berkehendak belum dapat, maka dituntut kita sabar. Kalau seorang yang sabar dengan punya rumah, terkadang harta bukan miliknya, dia akan ambil. Kalau seorang tidak sabar untuk bergaul dengan wanita, tidak sabarnya akan menjadikan dia terjatuh dalam perbuatan zina. Sabar itu merupakan solusi dari serangan syahwat. Kemudian yang ketiga, solusi dari serangan syahwat itu seseorang hendaknya memiliki akal sehat. Hendaknya dia renungkan ketenangan dunia itu cuma sesaat. Hendaknya dia renungkan bahwa semua yang Allah berikan kepada dia berarti tidak akan ditanya. Kesadaran memiliki akal sehat merenungkan betapa rendahnya dunia, merenungkan betapa beratnya amanah, merenungkan betapa semua yang kita nikmati dari urusan selama dunia di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkara yang disampaikan ini bisa menghindarkan kita dari ujian dunia. Karena sekali lagi, kerasnya ujian dunia itu demikian mengerikan, sehingga kita pun diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya berlindung dari fitnah ilmahnya, fitnah kehidupan, karena itu bisa membawa kehancuran seseorang dan orang-orang yang sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan kita, semoga Allah memberikan kepada kita taufik, apa yang kita dengar, kita pelajari, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma sfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan lam taqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan wattaba wa arina al-batila batila wattaba. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an nalamuhu wa nastaghfiruka lima lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.